Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Setelah kita pelajari mengenai penempatan sujud sahwi, ya ingat yang terbaik pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, apabila ada tambahan pada sholat sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Apabila ada kekurangan sujud sahwinya sebelum salam. Ya, apabila ragu kemudian berdasar kepada yang meyakinkan, yakni yang meragukan dibuang. Ya. Maka berarti sujud sahwi sebelum salam. Apabila ragu kemudian bisa memilih yang terkuat dengan qolabatullah, dengan prediksi kuat, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, jadi mengenai ada tambahan atau ada kekurangan sehingga menentukan penempatan sujud sahwi, ya itu hasil akhirnya, ya yang dilihat hasil akhirnya. Ketika hasil akhirnya pada sholat itu ada tambahan, berarti sujud sahwi setelah salam. Ketika hasil akhirnya ada kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Tetapi ketika kita membahas, ya kita mendapati pembahasan seperti di matan ini kita bahas secara, kita mendapati keterangan, ya, apabila menambah apa yang dilakukan dan bagaimana sujud sahwinya, apabila mengurangi apa yang dilakukan, begitu. Artinya ada proses, ada proses yang dilakukan ketika menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu. Nah, yang pertama adalah menambah gerakan yang bersifat rukun. Menambah gerakan yang bersifat rukun. Ya, dan mengapa kita ulangi kembali merojak dan memantapkan ini pembahasan sujud sahwi sedikit agak rumit. Tidak mengapa diulang-ulang agar benar-benar bisa dikuasai. Menambah gerakan yang bersifat rukun. Berupa apa? Berupa gerakan berdiri, gerakan ruku, atau gerakan duduk, atau gerakan sujud. Ya. Itu bisa terjadi dalam dua bentuk. Bisa terjadi dalam dua bentuk. Ini ana rangkumkan kembali dengan rangkuman yang baru. Ya, yaitu bisa terjadi dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, hal itu disadari setelah salam. Disadari setelah salam bahwa terjadi tambahan. Berarti kan tidak ada pilihan lain kecuali sujud, sujud sahwi, karena sholat sudah selesai. Ternyata disadari setelah salam bahwa terjadi tambahan pada sholat, maka tidak ada pilihan lain kecuali sujud sahwi saja. Dan otomatis sujud sahwinya tentunya jatuhnya setelah setelah salam, karena memang disadari setelah salam. Tidak ada yang lain yang dilakukan kecuali itu. Ketika sadar, ya sujud sahwi. Nah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih, ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat duhur 5 rakaat. Setelah salam barulah dikatakan kepada Nabi, apakah sholat ditambah? Kata Nabi, apa itu? Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, engkau telah sholat 5 rakaat. Akhirnya Nabi sadar bahwa telah menambah 1 rakaat. Maka Nabi ketika sadar, sujud sahwi. Begitu. Naam. Ya. Nabi telah berbincang dengan sahabat. Yani, sepertinya Nabi telah bergeser dari posisinya. Nah, sudah berhadapan dengan sahabat, terjadi perbincangan, Nabi diingatkan. Ketika Nabi sadar, ya Nabi menggeser kembali posisinya ke arah kiblat, ke posisi semula, kemudian sujud sahwi, begitu. Nah, itu yang pertama. Ini gampang, kan begitu? Gampang ini. Simpel saja, karena setelah salam baru sadar bahwa ada tambahan, tinggal sujud sahwi. Nah, bentuk yang kedua, disadari tambahan itu disadari di tengah berlangsungnya tambahan tersebut. Hal itu disadari di tengah berlangsungnya tambahan. Iya. Apa yang dilakukan ketika sadar, oh ini tambahan. Harusnya ini tidak dilakukan, ini tambahan. Apa yang dilakukan? Wajib menghentikannya. Saat itu juga, seketika itu juga. Dan kembali ke gerakan semula. Dan kembali ke gerakan semula. Sebelum menambah. Kembali ke gerakan semula sebelum menambah. Lantas menyempurnakan sholat sebagaimana seharusnya. Contoh. Ya. Ketika bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama. Ketika bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama. Dan ini telaan alami sendiri. Kasus ini. Makanya ini aja yang angkat jadi contoh. Nah, ketika bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama. Harusnya apa? Harusnya berdiri ke rakaat? Ke rakaat kedua. Nah, ketika bangkit dari sujud kedua, sujud terakhir di rakaat pertama, kan sudah selesai kan? Bangkit dari sujud terakhir di rakaat pertama harusnya berdiri ke rakaat kedua. Tetapi karena mengalami sahwi lupa, duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Nah, ini kan menambah kan? Menambah gerakan duduk. Ya. Ini bukan pada posisinya dan ini tambahan. Jika ini sengaja dilakukan dalam keadaan sadar, kan membatalkan sholat ya. Nah, tetapi ini tidak sengaja, lupa. Nah, ketika tersadar, ya saat mulai tasyahud, mulai mengacungkan, mengisyaratkan dengan jari telunjuk, sadar. Oh ini tambahan, salah ini. Maka seketika itu juga harus berhenti dan berdiri ke rakaat kedua. Nah, sayyid dan melanjutkan sholat sebagaimana mestinya. Kemudian sampai salam, kemudian setelah itu salamnya, ya sujud sahwinya kapan? Sujud sahwi setelah salam karena ada tambahan duduk tadi. Nah, jadi ketika sadar dihentikan, kemudian sholat dilanjutkan dengan benar, langsung tadi sadar hentikan, langsung berdiri ke rakaat kedua, lanjutkan sebagaimana mestinya. Nah, sampai salam, setelah salam sujud sahwi, kemudian salam. Baik. Apabila menambah rakaat kelima, ini sudah disampaikan ya. Sudah kan? Berarti kita merujuk sekarang. Nah, ketika menambah rakaat kelima, sadar bahwa ini rakaat kelima tambahan. Apa yang dilakukan? Wajib kembali duduk. Kemudian apa yang dilakukan? Jika tadi sebelum menambah rakaat kelima belum mengerjakan tasyahud, berarti duduk untuk tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi dan salam. Apabila tadi menambah rakaat kelima setelah tasyahud, setelah tasyahud akhir kemudian menambah rakaat kelima, berarti ketika di rakaat kelima sadar, kembali duduk dan tidak tasyahud lagi karena sudah tadi duduk untuk salam. Kemudian sujud sahwi dan salam. Baik. Sekarang bagaimana jika disadari saat sedang tasyahud di rakaat kelima? Merujuk. Sedang tasyahud di rakaat kelima baru sadar, oh ini tambahan. Apa yang dilakukan? Kemungkinan pertama, baik. Apabila tadi di rakaat keempat belum tasyahud, berarti apa yang dilakukan sekarang? Tasyahudnya dihentikan apa dilanjutkan? Hah? Suaranya kok sedikit. Tasyahudnya dihentikan atau dilanjutkan? Dilanjutkan, karena tadi belum tasyahud. Jadi ini dianggap tasyahudnya. Begitu. Hah? Baik, kita ulangi. Jadi ketika dia sadar saat tasyahud dan ternyata memang belum tasyahud tadi, berarti ini jadi tasyahudnya. Berarti tasyahudnya di dihentikan atau dilanjutkan? Lanjutkan, karena belum tasyahud tadi. Lanjutkan sampai salam, setelah salam sahwi kemudian salam. Apabila tadi sudah tasyahud di akhir rakaat keempat kemudian menambah, dan sudah tasyahud di rakaat kelima baru sadar, apa yang dilakukan? Tasyahud ini dihentikan seketika itu juga atau dilanjutkan? Harus dihentikan. Nah, ini tambahan, tadi sudah tasyahud, harus dihentikan. Ya, kemudian salam. Paham ya? Jika sudah paham, meskipun dibolak-balik, bisa dijawab. Artinya bisa dipahami. Baik. Nah sekarang, bagaimana jika itu terjadi pada sholat berjamaah? Dan ini yang sering jadi kasus, beberapa kasus kacau. Nah, karena imamnya tidak paham, jamaahnya juga tidak paham. Baik. Seorang imam sholat berjamaah yang menambah dalam sholat karena lupa, berarti kan lantas diingatkan oleh dua makmum. Ya, pada sholat berjamaah, jamaah laki-laki yang menyadari hal itu, bagaimana cara mengingatkannya? Dengan bertasbih, mengatakan subhanallah. Jika ada jamaah wanita di belakang dan jamaah wanita itu yang sebagian yang menyadari, maka tidak boleh bersuara. Nah, untuk menutup fitnah. Jadi Nabi merintahkan menepuk tangan. Nah, menepuk tangannya sebagai peringatan kepada imam bahwa imam keliru. Baik. Jadi ketika ada dua makmum yang terpercaya. Yang terpercaya artinya apa? Suara itu harus dia kenal. Oh, fulan, fulan. Dan orang itu terpercaya. Orangnya istiqomah. Ya. Orangnya orang yang adil. Bisa diterima beritanya, bisa dipercaya dalam hal urusan ibadah agama seperti ini. Ya. Yang terpercaya. Adapun jika dia orang dikenal orang fasik misalkan, ya, nah, jangan diterima, tidak bisa diterima beritanya. Nah, jadi syaratnya yang terpercaya. Baik, dua. Ada dua yang terpercaya di belakang bertasbih. Akibat tasbih dua orang yang terpercaya ini, dua makmum yang terpercaya ini, timbullah keraguan dalam diri imam mengenai kebenaran dirinya. Muncul keraguan, dia tidak yakin lagi dengan dirinya. Karena dua orang makmum yang bertasbih ini terpercaya di sisinya. Ketika dia ragu, berarti sudah tidak bisa bersandar pada dirinya. Karena dia sudah ragu, berarti dia harus kembali kepada berita dua makmum yang terpercaya itu. Berarti dia wajib kembali. Ya, dia wajib kembali duduk. Nah, karena tadi itu dia menambah rakaat kelima dan diingatkan oleh dua makmum yang terpercaya, dia ragu, berarti dia harus mengikuti berita dua orang yang terpercaya itu. Apabila dia tetap lanjut dalam keadaan ragu, sedangkan dua makmum yang bertasbih itu terpercaya di sisinya dan dia tidak mengambil qaulnya, ucapannya, dia tetap melanjutkan sholatnya padahal dia ragu, sholatnya batal. Sholatnya batal. Dalilnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kisah Dzulyadain, dan kalian telah dengar kisahnya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa sahabat itu disebut Dzulyadain? Dzulyadain artinya pemilik dua tangan. Semua orang tangannya berapa? Dua kan? Kenapa sahabat itu digelari oleh Nabi dengan Dzul Yadain, tangannya dua? Kenapa? Hah? Padahal semua orang punya dua tangan. Karena panjang tangannya. Nah, lebih dari yang normal. Tayyib. Nabi alaihissalam biasa bercanda dengan sahabatnya. Nah, jadi mencandai sahabatnya dengan itu. Dzul Yadain. Tayyib. Ya, ini Dzul Yadain yang berani berbicara. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ya, dan sahabat yang lain. Allah anhum. Tapi Dzul Yadain yang berani bertanya selain tadi kita dengar kisahnya pada hadis tersebut. Ya. Ketika Dzul Yadain yang menegur Nabi mengatakan anasita am kusiratis shalah, tidak ada yang ketiga. Hanya dua kemungkinan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada sahabat ini Dzul Yadain sehingga dia membuat kalimat pertanyaan yang sudah tidak berkemungkinan yang lain. Sudah tercakup semua kemungkinan itu dalam ucapannya. Anasif, apakah engkau lupa ya Rasulullah? Amku siratis sholat atau sholat dikosor. Yani turun wahyu yang baru mengkosor sholat. Perintah mengkosor sholat jadi dua. Kembali kepada yang semula. Ya. Dulu memang di Makkah asalnya dua rakaat. Setelah di Madinah jadi empat rakaat. Sekarang barangkali turun wahyu. Jadi dua rakaat lagi. Apa begitu? Begitu maksudnya. Nah. Tidak mungkin Nabi sengaja, itu tidak mungkin. Nah, sengaja batalkan sholat, tidak mungkin terjadi itu. Jadi hanya ini dua kemungkinan ini. Itu pertanyaan Dzul Yadain. Nabi alaihissalam mendengar berita itu dari Dzul Yadain baru satu orang kan. Thiqah tentunya Dzul Yadain, tapi satu. Jumlahnya baru satu. Nabi tidak langsung mengambil berita Dzul Yadain. Tetapi Nabi bertanya kepada yang lain. Akama qala ahak. Akama qala Dzul Yadain, berita yang lain. Ahakun maqala Dzul Yadain. Apakah seperti yang dikatakan Dzul Yadain? Apakah benar kata Dzul Yadain? Sahabat yang lain bersaksi yang sama. Barulah Nabi kembali ke tempatnya semula. Melanjutkan sholatnya. Ya. Nah. Asyahid dari sini. Ketika Nabi ragu. Dan sudah dua orang lebih. Ketika Dzul Yadain baru satu orang. Nanti ada pembahasan tentang ini. Nabi sudah mulai ragu tapi belum diambil ucapannya Dzul Yadain karena baru satu. Setelah dipersaksikan oleh sahabat yang lain berarti dua orang lebih sudah yang bersaksi. Nabi pun membuang keraguannya dan mengambil berita mereka. Nabi kembali ke tempat sholatnya semula. Kemudian melanjutkan sholat, menyempurnakan sholat sampai selesai salam. Kemudian selesai setelah salam. Nah, karena ada tambahan sah salam. Baik. Paham? Adapun ketika ada dua makmum yang terpercaya yang memberi berita mengingatkan, tetapi imam tetap yakin dengan dirinya. Ia tetap yakin dengan dirinya, lebih percaya pada dirinya sendiri daripada dua makmum yang terpercaya itu. Tidak ada keraguan yang muncul, dia tetap yakin saya benar. Berarti ia tetap lanjut. Berarti dia tetap lanjut. Dia beramal dengan keyakinannya. Begitu pula halnya jika kuat dugaan imam akan kebenaran dirinya. Dia mendengar dua makmum terpercaya bertasbih di belakang. Ya. Akhirnya dia kembali kepada dirinya. Dia tidak yakin lagi sekarang, tapi dugaannya lebih kuat bahwa dirinya benar. Dia masih lebih, ya, lebih menduga kuat dirinya yang benar daripada dua orang yang bertasbih. Berarti dia tetap lanjut menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih, dia tetap lanjut karena wajib beramal imma dengan sesuatu yang diyakini atau jika tidak yakin minimal ghalabatul dhon, dugaan kuat dijadikan dasar untuk beramal. Ini menurut pendapat yang rajih yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan jika dugaan imam masih dugaan dia lebih kuat bahwa dirinya yang benar, kuat dugaan dia bahwa dirinya yang benar, ya, dan dua makmum itu salah, dia wajib beramal dengan itu, ya, dugaan kuatnya, dan dia tetap melanjutkan salatnya. Ini mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Tetapi sekarang apa yang dilakukan ketika dia beramal berdasarkan ghalabatul dhon, berdasarkan dugaan kuatnya? Dia menduga kuat dirinya yang benar dan dua makmum yang bertasbih itu salah. Apa yang dilakukan? Hah? Sudah kita lewati. Ada sujud sahwi apa tidak? Sudah kita lewati rangkumannya. Ada sujud sahwi apa tidak? Ada. Sujud sahwinya kapan? Jika beramal dengan ghalabatul dhon, dengan dugaan kuat, berdasar dengan dugaan kuat dalam melanjutkan sholat. Ada sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum atau setelahnya? Setelah salam. Hah? Setelah salam. Setelah salam. Baik. Dan ini harus dipahami oleh imam. Ya. Berikutnya, apabila yang mengingatkan hanya satu makmum yang terpercaya, ada yang bertasbih di belakang, subhanallah, dia kenal orangnya, terpercaya, ya, agamanya baik, istiqomah, ya, orangnya adil, bukan orang fasik, lantas mendengar tasbihnya ragu dia, nah, muncul keraguan. Bolehkah dia mengikuti berita satu orang itu? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya dia tidak boleh mengikuti berita satu makmum tadi. Dia harus tetap lanjut. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditegur, diingatkan oleh Dzul Yadain seorang diri, ketika dia ada yang mengatakan anasit amkusiratis sholat, apakah engkau lupa atau sholat dikosor, Nabi mulai merasakan keraguan, tetapi Nabi tidak langsung mengikuti Dulyadain. Apa jawab oleh Nabi? Nabi tasabbut kepada yang lain, ahakpun maqala Dulyadain, apakah benar apa yang dikatakan Dulyadain? Setelah sahabat yang lain bersaksi na'am, mengatakan iya, ya, salat rakaatain, engkau salat rakaat, barulah Nabi kembali ke posisinya untuk melanjutkan seorang yang melakukan salat, karena sudah lebih dari satu. Ketika dilihatin sendiri, Nabi tidak langsung mengikutinya, padahal Nabi mulai ragu. Apa buktinya Nabi ragu? Apa buktinya? Kalau ada yang mengatakan Nabi tidak mengambil berita Dulyadain, karena memang Nabi belum ragu di situ. Jawabannya Nabi sudah ragu. Buktinya apa? Buktinya apa? Nabi bertanya ke yang lain. Jika Nabi tidak ragu, ya, Nabi tidak menanyakannya kepada yang lain. Nah, itu berarti mulai muncul keraguan, tapi Nabi ingin memastikan dengan tambahan persaksian selain Dulyadain. Jadi keraguan yang muncul akibat ada berita tasbih satu orang di belakang yang terpercaya, tidak mengharuskan imam mengikuti berita makmum itu. Berarti apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada dirinya sendiri. Dia bersandar kepada apa yang meyakinkannya. Dia yakin bahwa sholatnya belum sempurna. Artinya apa? Dia sekarang hukumnya hukum orang yang ragu. Halimtum, memang pembahasan ini belum sampai, nanti akan datang, tapi sudah terlewati. Artinya sekarang imam statusnya adalah orang yang ragu dalam sholat. Faham? Akibat apa dia ragu? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah adanya makmum yang terpercaya satu orang tadi yang bertasbih, membuat dia ragu, tapi dia tidak bisa mengambil itu berdasarkan dalil yang tidak kita dengar. Berarti sekarang status imam, orang yang sedang ragu dalam sholat, ini rakaat keempat atau rakaat kelima? Apa yang dilakukan oleh orang yang ragu? Akan datang nanti ya, pembahasan khusus itu sudah terbahas. Orang yang ragu, kata Nabi alaihissalam, hendaknya dia membuang keraguannya ya, dan membangun sholatnya berdasarkan apa yang diyakini. Jika ragu, ini rakaat, ini sudah rakaat kelima atau masih rakaat keempat, kan begitu. Ini kan diragukan sekarang, tambahan atau ya, ini tambahan kelima atau ini sempurnanya sholat, ya rakaat keempat. Ragu apakah ini kelima atau baru keempat. Nah, jadi yang diragukan yang terakhir, dia kelima atau bukan. Maka dianggap, dibuang keraguan itu, berarti dianggap baru berapa? Baru empat? Hah? Baru empat. Berarti yang dia kerjakan ini baru rakaat keempat. Dianggap baru rakaat keempat. Karena diragukan ini kelima atau bukan. Berarti lanjutkan sholatnya. Paham? Ragu dia. Ada tasbih di belakang. Subhanallah. Dia tidak bisa ambil karena satu orang saja. Seandainya ada syahid yang lain menambah. Ada juga yang bertasbih yang lain terpercaya memperkuat dia. Tadi dua kan, dua minimal. Ini hanya satu, ragu akhirnya. Ini keempat atau kelima? Dia tidak bisa mengambil itu. Karena itu dia tidak diambil beritanya oleh Nabi SAW. Berarti dia sekarang statusnya ragu. Orang yang ragu, bimbingan Nabi bagaimana? Ya, buang keraguan, kemudian ambil yang meyakinkan. Nah, ini diragukan apakah rakaat kelima atau rakaat keempat. Berarti keraguan itu dibuang. Ini dianggap rakaat keempat. Nah, berarti dia lanjutkan kemudian sujud sahwi nanti. Dia harus sujud sahwi karena dia sudah ragu, sudah tidak yakin. Dia hukum orang yang ragu, membuang keraguannya. Diambil yang terkecil, jadi dianggap baru rakaat keempat. Sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Namun apabila ketika ragu, dia berusaha murojaah. Dia berusaha murojaah sholatnya. Apa yang terjadi? Ini rakaat keberapa ini? Dia mencari indikator-indikator penguat. Ya, acuan-acuan penguat. Ini rakaat keempat, rakaat kelima. Sampai akhirnya dia berhasil menduga kuat salah satu dari dua kemungkinan itu. Maka dia harus bersandar dengan dugaan kuatnya, ghalabatul dhannya. Boleh jadi dugaan kuatnya ini sudah rakaat kelima, ini tambahan. Berarti dia wajib kembali. Dan nanti sujud sahwi setelah salam, karena dia berdasar ghalabatul dhon. Boleh jadi ghalabatul dhonnya, dugaan kuatnya, ini baru rakaat keempat. Lebih kuat dugaannya ini rakaat keempat daripada rakaat kelima. Berarti dia lanjut. Nah, dan nanti sujud sahwinya setelah salam, karena dia bersandar pada dugaan kuat. Baik. Apa yang kita pelajari ini, yang disampaikan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Baik, ini imam. Ini ya, hukum imam. Baik, sekarang kita kembali kepada makmum. Pembahasan bagaimana dengan makmum di belakang. Apa yang harus dilakukan oleh makmum pada kasus seperti itu? Makmum yang menyadari imam keliru dan menambah dalam sholat, yakin, sadar, sesadar-sadarnya, ini tambahan, salah ini, rakaat kelima ini, maka makmum itu tidak boleh mengikutinya. Makmum tidak boleh mengikutinya. Apabila dia ikut berdiri dalam keadaan sadar, berarti dia sengaja menambah sholatnya. Sengaja menambah sholat, yakni menambah rakaat, menambah rukun, batal, ya kan? Nah, dia membatalkan sholatnya jika dia melakukan itu. Ini yang benar dalam mazhab Hambali. Apabila ia mengikutinya salatnya batal. Ini yang benar dalam mazhab Hambali. Berarti makmum harus tetap duduk. Baik. Berikutnya, apa yang dia lakukan sementara imamnya tetap lanjut? Dia mungkin bertasbih, ya, tapi dia seorang diri. Nah, imam tadi dia berjalan di atas kaidah yang sudah dipelajari, jadi tidak mengambil qaulnya dia. Begitu. Atau boleh jadi dua orang bertasbih atau bahkan lebih, tapi imamnya kacau, tidak mengerti. Kelas. Apa yang dilakukan? Nah, dia tetap duduk. Kemudian yang dia lakukan, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat dari yang pertama dari Imam Ahmad mengatakan makmum tersebut berniat memisahkan diri dari imam untuk menyelesaikan sholat sendiri, untuk melanjutkan sholat sendiri. Jadi dia duduk tasyahud berniat memisah. Jadi dia sholat sendiri sekarang, sudah keluar dari jamaah. Dia tasyahud sampai selesai, salam. Sudah. Tidak ada kesalahan pada dirinya, tidak ada sujud sahwi. Nah, selesai sholatnya. Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad menyatakan makmum duduk tasyahud dan memperpanjang doa. Ini kan tasyahud terakhir. Disyariatkan memperbanyak doa setelah tasyahud, salawat, memperpanjang doa. Memperbanyak doa. Jadi berdoa saja sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, sambil menunggu imamnya kembali, yakni sambil menunggu imamnya sampai kepada gerakan tasyahud. Tasyahud bersama dia sampai kemudian salam bersama imamnya. Jadi dia tidak keluar dari jamaah. Dia tetap dalam jamaah, namun tidak mengikuti kesalahan imam. Dia perpanjang doa di akhir tasyahudnya sambil menunggu imam duduk tasyahud, kemudian nanti salam bersama imamnya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Nah, jadi ini tadi dua riwayat dari Imam Ahmad, ya. Riwayat pertama memisahkan diri. Riwayat kedua dari Imam Ahmad mengatakan tidak memisahkan diri tapi menunggu. Jelas ya? Baik. Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Ibnu Utsaimin, keduanya berfatwa dua riwayat dari Imam Ahmad itu dua-duanya diambil. Caranya Ibnu Taimiyah berfatwa bebas memilih. Terserah mau milih yang mana. Mau milih yang pertama atau yang kedua, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Baik. Bagaimana dengan sebagian makmum yang tidak mengerti? Ada yang dalam keadaan juga lupa, sahwu juga dia bersama imam, ikut berdiri saja, dia juga menyangka di rakaat keempat sama dengan imamnya. Yang lainnya tidak tahu, ya, tidak mengerti ini salah, tidak mengerti hukum, bingung, ya ikut saja begitu. Nah, tidak paham hukum. Nah, jadi yang pertama memang dia juga lupa seperti imam, jadi dia ikut berdiri karena juga lupa, udur kan. Yang kedua, golongan yang kedua ikut berdiri karena tidak tahu ini salah. Tidak tahu kalau ini salah. Atau dia tidak mengerti hukum syariat mengenai masalah ini. Yang penting dia ikut saja. Jahil. Ini juga udzur. Maka dua golongan ini sholatnya sah. Dua golongan ini sholatnya sah. Ada udzur. Dia tidak sengaja. Golongan yang pertama memang juga lupa. Golongan yang kedua tidak tahu hukum, tidak tahu itu salah, tidak tahu masalah hukum masalah ini, dia tidak punya ilmu masalah ini, jahil. Dua-duanya udzur, sehingga sholat dua golongan ini tetap sah. Dalilnya para sahabat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam ketika menambah 5 rakaat pada hadis Ibnu Mas'ud, ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat duhur menambah 5 rakaat. Para sahabat ikut semua kan? Ya, dalam keadaan mereka tidak mengetahui itu salah. Bagaimana memahami ini bahwa sahabat tidak tahu itu salah? Bukankah itu rakaat kelima? Selama ini kan hanya 4 rakaat salat duhur. Kenapa dianggap mereka tidak tahu kalau itu salah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa kita menganggap bahwa sahabat belum tahu itu salah? Padahal mereka semua tahu salat duhur hanya 4 rakaat. Ini rakaat kelima. Kecuali yang lupa ya. Nah, boleh jadi ada yang lupa di sebagian di belakang juga lupa. Sama Nabi, ada sebagian yang tidak lupa. Tahu itu rakaat kelima, tapi tidak tahu kalau itu salah. Apa sebabnya? Ada yang bisa jawab? Hah? Karena wahyu masih turun. Nah, ya, wahyu masih turun. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Nabi, bisa saja memang itu berdasarkan wahyu. Jadi mereka tidak tahu kalau itu salah. Jelas? Dan ternyata sahabat yang bermakmum di belakang Nabi SAW semua sholatnya dihukumi sah. Baik yang mungkin memang ada yang lupa maupun yang tidak lupa tetapi tidak mengetahui kalau itu salah. Ini dalil makmum yang ikut-ikutan bersama imam dalam keadaan juga lupa atau tidak tahu sholatnya sah. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali dan dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Nah, ini yang benar. Jadi satu-satunya yang batal sholatnya dari kalangan makmum siapa? Satu golongan yang batal sholatnya adalah yang mengikuti imam dalam keadaan sadar tahu bahwa itu salah, itu tambahan, tapi dia tetap ikut. Berarti dia tidak punya udzur, sholatnya batal. Jelas? Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nasta'id li salatil isya wal muadzin yuadzin idza dakhala al-waqt. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.